بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين. Bapak, ibu-ibu yang semoga Allah merahmati untuk sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita masih diberikan kenikmatan yang paling besar, yaitu mengenal sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kenikmatan yang paling besar. Banyak orang yang dia mengaku Islam tapi mereka tidak diperkenankan untuk mendalami sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak semangat di dalam beragama Islam. Maka di antaranya orang-orang yang memiliki keislaman yang benar, keimanan yang benar, disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Di sana disebutkan: ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yajzallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ, Allah akan mendatangkan suatu kaum, yaitu dirinya mereka yuhibbuhum wa yuhibbuna, yaitu mereka mencintai Allah kemudian Allah mencintai mereka. Jadi ciri orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjadikan apa-apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk dia mendekatkan diri, untuk dia mempersembahkan segala ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri yang mutlak bagi seorang yang mukmin. Apabila dia hilang dari dirinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan ini akan berpaling kepada yang lainnya. Maka disebutkan ada sebagian dari manusia yang dia mencintai Allah sebagaimana mencintai daripada sembahan-sembahan selain Allah, dan kecintaannya sebagaimana kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Rabbil Allah, ini pertama disebutkan oleh Allah dalam surat ini sebagai faedah orang-orang yang benar imannya, yaitu ia mencintai Allah dan kecintaan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan bagi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai apa-apa yang cintai Allah, disebutkan al-mar'u ma'a man ahada, seorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala? Rasul, para syahid, para syuhada, para tabi'in, semua orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita jauh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai ahlun nabi. Itu orang-orang yang menjadi orang-orang yang dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta ini bagian daripada ibadah. Kemudian sifat yang kedua, adilatun al-mu'minin, yaitu memiliki sifat lemah lembut kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Kemudian a'izzatun 'alal kafir, kemudian dia keras, tegas kepada orang-orang kafir. Kalau ada orang-orang yang dia mengaku beriman, kemudian dia keras kepada orang-orang mukmin, kemudian dia berloyal, dia senantiasa mengkali wali-walinya kepada orang-orang kafir, maka ini adalah orang-orang yang bohong daripada keimanannya. Kemudian dijelaskan lebih dalam lagi bagaimana sifatnya orang-orang mukmin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im, yaitu orang-orang yang senantiasa berjihad. Wa ba'da 'ilma jihad, wa ilmu itu adalah jihad. Maka wahidina Allah yang disebutkan sebagai sesuatu afdalu jihad fi hadzal 'asr, sebaik-baik jihad di waktu sekarang. Maka jika seorang melupakan untuk dia menuntut ilmu, memperbaiki hatinya sehingga menumbuhkan keimanan dengan ilmu itu, kemudian keimanan itu menumbuhkan ketakwaan, maka ketika dia berpaling untuk tidak menuntut ilmu, berarti dia telah merobohkan imannya, berarti dia telah melumpuhkan ketakwaannya. Maka riwayatnya ma'azakullah, ciri daripada orang-orang yang beriman itu adalah bersungguh-sungguh di dalam Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memerangi apa yang ada dirinya sendiri dari hawa nafsunya, dia harus syaitan, memerangi dari apa-apa yang menggoda dirinya dari kalangan syaitan, minal jin wal jin, dari pengaruh-pengaruh bisikan manusia dan jin. Kemudian juga dia melawan orang-orang munafik, dia melawan orang-orang kafir, dan dia dengan sungguh hati itu dengan jiwa dan harta untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya perlu perhatian. Maka ya bin Allah, di dalam ciri yang terakhir disebutkan wala yakhafuna lawmata la'in, yaitu orang-orang yang tidak takut dengan telaan orang-orang, telaan orang-orang yang mencela. Ketika disebutkan kamu ini soalim, maka dia pun tetap berada di atas kebenaran sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazulu ta'ifatun min ummati dhalilina 'alal haqq la yaghruhum man hadalahum hatta ya'ti amruh. Akan senantiasa ada suatu kaum yang dia mendzahirkan kebaikan, menerangkan kebenaran. Ya. Walaupun nanti orang-orang dia mundur, banyak orang-orang yang tidak mau menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, akan ada nanti suatu kaum yang dia senantiasa mendzahirkan, senantiasa menerangkan dari apa-apa kebenaran. Cirinya apa? Dia adalah lawan masalah. Orang-orang yang tidak mudah cilik aten, kata orang Jawa. Begitu disindir sedikit, dia pergi daripada majlis. Disindir sedikit, dia tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang memiliki hati-hati yang sempit, hati-hati yang kecil, yang jauh daripada ciri-ciri keimanan yang sebenarnya. Maka ya Rabbi ma'azakullah, di malam ini kita akan meningkatkan keimanan kita. Kan disebutkan al-iman yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Jadi kalau seorang tidak mau dia belajar agama Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperdalam pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana keutamaan agama Allah, imannya menjadi turun. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, ketika dia menjauh daripada Allah, imannya menjadi turun. Dan ketika dia mau belajar agama Allah, imannya menjadi naik. Maka ya Rasulullah, di antara yang disebutkan oleh para ulama, ketika seorang ingin terus naik ke imanannya, hendaknya dia belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa beramal dengan amalan saleh. Nah, yufidun azamullah. Kita akan melanjutkan azamusyrik, macam-macam daripada syirik. Kemarin telah kita sebutkan ada yang namanya syirik fi rububiyah, syirkun fi uluhiyah, syirkun fi asma wa sifat, syirkun akbar, ada syirkun asghar, ada syirkun qawli, ada syirkun ijli qawli. Ini kemarin telah kita jelaskan. Ya. Yang semuanya sangat berbahaya. Tidak boleh seseorang meremehkan walaupun itu asghar kecil, tapi dia termasuk dosa-dosa besar. Wa huwa min akbari kaba'ir ba'da syirkil akbar. Apalagi syirik-syirik yang besar yang disebutkan bahayanya bagi kita, yang antaranya amal-amal seseorang ketika dia berada di dunia, dia beramal akan hapus. Ya. Maka dia harus mengetahui tafsiran perincian daripada syirik ini. Nah, dan ini masalahnya besar, lebih besar dari masalah-masalah yang lain. Ketika disebutkan bahwasannya dakwah Rasulullah SAW, walaupun bahas nabi kulli umat Rasulullah anibudullah wa jalibudahu. Ketika seorang Rasul diutus pada suatu umat, itu adalah untuk menyembah Allah saja. Kemudian realisasinya bagaimana? Mewujudkan dengan kenyataannya bagaimana? Ini harus direalisasikan. Dan menjauhi tauhid ini bagaimana? Menjauhi daripada jizan, yaitu sembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk kepada syirkun amali. Syirik yang berikutnya, yang ke-8, yaitu syirik dalam masalah amal. Dijelaskan oleh Syekh, syirik amal itu wa huwa kullu amalin hakama alaihi syar'ul Islam fi syirki. Kalladhi lighairillah wa nadri lighairillah وغيره فهو أكبر وأكثر في حد نوعه فذري لغير الله فهو الشرك الأكبر. شرك عملي. Jadi kalau kita mengatakan syirik amal itu apa? Gitu. Berarti kesyirikan di dalam amal. Amal apa? Setiap amal yang dihukumi oleh syariat Islam sebagai suatu kesyirikan dan masuknya kepada akbar atau asghar. Dan ini tidak bisa diremehkan. Dia iman akbar atau asghar. Ya. Di sini dikasih contoh bagaimana azhari lighairillah, menyembelih kepada selain Allah, kemudian nadhar, janji setia. Ketika seseorang mungkin sakit, dia bernadhar untuk berpuasa karena selain Allah Subhanahu wa taala misalnya, ini termasuk daripada nadhar. Dan kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini masuk bagian daripada syirik. Kemudian yang selain daripada itu, dan Syekh menjelaskan bahwasannya penyembelihan kepada selain Allah masuk ke dalam syirik akbar. Jadi menyembelih ayam, sekarang kan musim suro, ya, dari ayam butir mulus atau ayamnya loreng-loreng, ya tergantung sifatnya orang itu. Kalau dia mungkin naik pangkat untuk pencak silat, naik sabu, ya dia mungkin tergantung dia sabunya apa. Kalau sabunya hijau, ya dari ayam hijau yang ada, terusnya hijau. Nah, terus itu, sabu hitam dari ayam hitam. Ketika dia menyembelih ini semua, dia tujukan untuk selain Allah, entah itu untuk mendapatkan kekuatan, entah itu untuk mendapatkan kekebalan, entah itu untuk mendapatkan sesuatu yang dia yakini, dia mengetahui sesuatu yang lain, maka disebutkan syirkun akbar. Ini adalah syirik akbar. Wa ta'liqu furuj. Kemudian menggantungkan jimat. Ya. Ini tak qada fiha dharra wa naf'a min dunillahi fa huwa akbar. Kemudian dia berkeyakinan bahwasanya jimat itu bisa mendatangkan kejelekan, mudarat dan mendatangkan manfaat, maka ini masuk ke dalam syirik akbar. Ya. Ada batu indang, kelima merah, Al-Quran Istanbul, macam-macam. Ya. Dari macam-macam jimat. Ini kalau seseorang masih meyakini ketika dia bawa, ya, jalanan menuju kepada Jakarta, atau yang lain sebagainya, saya akan selamat. Ketika dia berjalan di malam hari, kalau jimatnya batu lintan ini saya pegangi, saya bisa tidak dilihat orang. Iya, di dalam kegelapan seorang. Ini ketika seorang menyantini hal-hal seperti ini, ya, jimat itu adalah benda yang dikeramatkan. Jadi artinya luas, bisa perih, bisa tombak, bisa juga apa, batu, bisa juga ya, sesuatu yang mewah. Mungkin emas, ya, dulu pengalaman itu ada kerek dari emas, namanya dari gua. Nah, biasanya kalau yang emas-emas itu disukai oleh jin, ya, dari tempatnya jin. Maka dia punya kodak, ketika ditaruh di air, ya, airnya tersembur keluar. Jadi ada kenyataan, sehingga orang-orang yang tipis imannya merasa bahwasanya itu barang-barang yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Kemudian dia meyakininya. Kalau ada orang sakit kepadanya, dia taruh air di sana, kemudian dia masukkan, ya, sebagaimana itu loh, ponari tuis, ya, bah ponari itu termasuk, itu adalah batu-batu kodam yang dijadikan lingkaran-lingkaran setan untuk menggoda manusia. Apakah dia bersandar kepada Allah atau dia ikut kepada godaan daripada syaitan tersebut. Nah, itu ciri amal. Dan jelas, ciri amal itu jelas. Ya. Ketika dia meyakini di dalam amalannya mendatangkan manfaat dan mudarat, maka ini ciri asbah. Ya. Kemudian jelaskan in idza qadara sawwa fa huwa. Kalau dia hanya meyakini ini hanya sebab, kemudian yang mendatangkan manfaat mudarat untuk Allah, ya, cuma bawa jimat dikantongi kelima merah. Kemudian dia mengatakan bahwasanya ini terkait bahwa ini nanti Allah akan memberikan manfaat dan mudarat. Misalnya kalau saya ditembak, pelurunya itu meleset karena apa? Perokoknya memang meleset gitu ya. Ya. Ketika dia meyakini bahwasanya tetap datangnya mudarat dan manfaat dari Allah, tapi dia menyatakan ini sebabnya, ya, ini masuk dalam syirik akbar. Dan dikatakan syirik akbar apa? Maukah kau kabarkan sesuatu yang saya paling takut kepada kalian? Rasul diantaranya kan apa? Syirkun akbar, syirik akbar, ya. Dan syiriknya banyak, ada riya, ada sum'ah, ya, dan termasuk dia menandarkan kepada sebab daripada sesuatu yang dikandungnya. Ini maksudnya Nasrullah. Kemudian ini kita direferensikan untuk melihat kitabnya Syekh Murjan. Mungkin yang dimaksud adalah Mulakot Kitab Utawa. Kita lanjutkan. Syirik amal jelas ya. Syirikun lafzi, syirik dalam lafaz. Namanya syirik dalam lafaz, pengusaha. Ya. Wa huwa kullu ladzin hakama 'alaihi syar'u Islam bisirki ka'alki bidhoillah ta'oli ba'duna mali ilallah wa anna wa zawakaldu allahi wa alaika wa lalla allahu wa kulan walakin kada wa kada ila wa'i dhalik min alfadu syirkiyah wa syirki ladzi qadiyakun azbar wa qadiyakun azbar ihaddi nuhi syirik lafaz. Itu adalah segala lafaz yang dihukumi dalam syariat Islam sebagai suatu kesyirikan, seperti bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sudah kita jelaskan ini termasuk syirik akbar. Atau seseorang yang mengucapkan bagi istilahnya kecuali Allah dan anda. Jadi menggabungkan antara Allah dan si fulan. Atau dia mengucapkan tawakkaltu Allahu alaih, saya bertawakal kepada Allah dan kamu. Karena dia seorang penguasa mungkin, karena dia seorang yang pada saat itu punya kekuatan. Ya. Maka ini termasuk syirik dalam masalah lafaz. Ya. Kalau dia tidak yakin, berarti masuk dalam aswar. Kalau dia yakin, ya, masuk dalam, bisa masuk dalam syirik akbar. Kalau bukan karena Allah dan pulang, ya, berarti menyamakan. Maka akan terjadi di sini. Ya. Ini ucapan-ucapan kalau saya itu enggak ditolong Allah dan enggak diberi pulang, dulu saya itu masih sakit. Ini masuk dalam diri lapar. Ya. Katakan, kalau saya dulu enggak ditolong Allah, kemudian dengan perantara pulang, dan alhamdulillah saya menjadi begini. Ya. Jadi, karena Allah summa pulang atau di wasilati pulang, ya. Nah, itu satu contoh. Dan selain daripada itu, dari lapan-lapan syirik, ya, dan disebutkan dia bisa menjadi akbar, juga bisa menjadi asghar, tergantung bagaimana dia jatuh ke dalam syirikan ini dan berapa besar kandungan ucapannya. Ya, ketika dia meyakini dengan ucapan itu, dia bisa menjadi syirik yang besar. Kemudian kita lanjutkan syirkul petri wal hadamiyah, syirik dalam pensyariatan dan hukum. Maksudnya gimana? Syirik dalam pensyariatan dan wa huwa ayyambudar insanu kitaba wa sunnata au ba'da ahkamihima wa yakhuda birra'il rijal wa qawani basa. Yaitu seorang manusia atau manusia membuang sebagian atau semuanya dari kitab dan sunnah, kemudian dia mengambil pikiran-pikiran daripada seseorang atau undang-undang dasar daripada manusia, ya, seperti di negara kita ini. Jadi kita tidak boleh meyakini undang-undang itu sebagai hukum yang terbaik. Ini prinsip. Akan tetapi kita tidak boleh pula memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Kita meyakini bahwasanya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun. Ketika seorang datang hukumnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mau berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ada tingkatan-tingkatannya. Ketika dia menolak benar, dia bisa menjadi kafir. Dia bisa menjadi seorang yang fasik atau seorang yang zalim. Maka, ya, ini adalah termasuk beban-beban yang kita harus pikul. Bagaimana supaya kita bisa menerapkan hukum Islam, tapi dengan mendakwahkan Islam dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ya. Tidak dengan jalan murtad. Maka ini adalah salah satu prinsip daripada Ahlussunnah. Tapi kita yakin hukum yang paling tinggi itu adalah hukumnya Allah. Kita yang paling yakin hukum yang paling tinggi adalah hukumnya Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita meyakini kalau ada orang yang mencuri itu dipotong tangannya dengan sebab-sebab kalau dia memang layak untuk dipotong. Ketika ada orang yang membunuh itu harusnya dibunuh. Ketika ada orang yang mukson berzina dia harus dirajam, ya, sampai mati. Lembar batu sampai mati. Ketika ada apa, berbagai macam hukum-hukum, ini hendaknya kita yakin bahwasannya harus digunakan dengan hukum Islam. Adapun kaidah penerapan hukum Islam ini, bagaimana keadaan kita sekarang, bagaimana kondisi kita sekarang, ya, ini kita mempertimbangkan manfaat dan mudharat. Karena agama itu dibangun di atas kebaikan. Ya. Tidak boleh seseorang ingin menerapkan hukum-hukum Islam, tapi dia selain, ya, menumpahkan darah kaum muslimin, kemudian membuat persengketaan yang berkepanjangan seperti itu. Lafidin al-Zakumullah. Maka syirik di dalam negeri serta hukum Islam ini yang dimaksud adalah ketika seseorang dia benar-benar tidak meyakini bahwasanya hukum yang paling hak yang harus dia tegakkan dalam hukum. Dan alhamdulillah harusnya kita bisa menegakkan dalam diri kita, keluarga-keluarga kita, ya, tentang hukum Islam. Walaupun secara pemerintahan, kepemimpinan, kita belum bisa menegakkan. Nah, kemudian Allah juga menjelaskan bagaimana wajibnya berhukum dengan hukum Islam. Ada khudu ahbaruhum waruhbanahum arbanan min dunillah wal masjid min maryam wa ma umiru illa liya'budu illaha wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka dahulu, yaitu orang-orang yang dari kalangan ahli kitab, menjadikan orang-orang alim di antara mereka, kemudian rahib-rahib mereka sebagai rob-rob mereka selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Al-Masih ibn Maryam yang disebut Yesus, yang padahal seorang utusan. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan tiada ilah yang beribadah melainkan dia Allah, yaitu maha suci dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ini ayat 6 hukum. Banyak sekali bukan. Wala yusriku fi hukmihi ahad. Dan dia tidak mengambil seorang sekutu pun Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam menetapkan keputusan. Apakah hukum jahiliyah yang hukum? Apakah hukum-hukum jahiliyah yang ditarik? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang beriman? Nah, ini ayat-ayat tentang bagaimana wajibnya seseorang berhukum dengan hukum Islam. Ya. Kita lanjut kepada syirik yang berikutnya. Syirkul mahabbah. Syirik dalam mahabbah, kecintaan. Yang dimaksud syirik dalam mahabbah itu bagaimana? Wa wa'idul insanu ghayrallahi ka hubbihi Allah aw asad. Yaitu dia mencintai, yaitu seorang manusia yang mencintai selain daripada Allah sebagaimana kecintaannya kepada Allah atau lebih. Jadi seorang mencintai selain Allah setara dengan Allah atau lebih. Ini berarti syirik. Ya. Saya mencintai harta, keluarga, bapak, anak, semuanya selain daripada Allah, ini mutlak. Itu setara atau di atas daripada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia syirik. Ya. Dan syirik dalam kecintaan ini para ulama menyebutkan syirik akbar. Bukan perkara yang remeh. Ketika seorang ya jadi sibukkan dengan tijarah, dengan perdagangannya, disibukkan dengan seseorang yang dia cintai, baik itu orang tuanya, istrinya, bapaknya, semuanya. Ya. Bahkan disebutkan sampai apa warga-warga dekatnya ini nanti disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya disebutkan dalam surat dan surat At-Taubah, sana disebutkan: Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu taraktumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسله والجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة آيات 24. Katakan, jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu atau teman-temanmu, jika istri-istrimu atau suamimu, atau harta-harta yang kalian senangi, atau perniagaan yang kalian kawasi kebangkrutannya, atau rumah-rumah yang kalian huni, yang kalian senangi pula, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, tapi kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, jihadi fisabilillah dan jika di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabatu hatta yati Allahu bi amri, maka tunggulah keputusan Allah. Yaitu Ibnu Katsir menjelaskan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bukan perkara yang remeh. Maka yufidin azab Allah di dalam kecintaan. Ini kita harus paham. Mana kecintaan yang buat seorang syirik, mana kecintaan ibadah, mana kecintaan yang maksiat, mana kecintaan yang tabiat. Maka macam-macam cinta itu ada empat. Ya. Ketika seorang mencintai, itu ada empat macam. Yang hendaknya seorang paham. Al-ula al-ibadah. Yang pertama adalah kecintaan ibadah. Wa wahubullaha wa kuntu ma yuhibbuhu Allah. Yaitu dia mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cinta ibadah. Dia mencintai Allah, Zat Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Kudus Salamu Min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar. Dia faham dengan sifat-sifatnya dengan dia mencintai Allah. Kemudian dia mencintai apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjelaskan, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Sebutkan dalam surat Al-Isyarah. Dan Allah menjadikan kecintaan di dalam hati-hati kalian kepada keimanan dan menghiasi hati-hati kalian dengan keimanan tersebut. Ya. Ini di antara orang yang dia memiliki iman yang benar, yaitu dijadikan dalam hatinya mencintai tentang keimanan. Fatarah ilaih mulkubra wal kutubah wal isya. Kemudian dalam hatinya itu kirinya kalau dia punya iman yang benar, yaitu berhenti kepada kekufuran, kepada kefasikan dan ya, betul. Ini cinta ibadah. Kemudian Allah juga menyebutkan walladzi amanu wa ahsanu hubban lillah. Sirinya orang-orang yang beriman itu adalah sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita bisa tes. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah, disebutkan nama Allah, apakah hati-hati kita bergetar? Apakah hati-hati kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi ketika disebutkan tentang hadiah ratusan juta, dia anda dapat hadiah 100 juta, habis itu juga dia sungkir balik. Enggak cuma bergetar, terharu dia. Ya, walaupun ini disering dengan tobi. Tapi tobiya, cinta-cinta dalam tabiat, itu bisa mendatangkan kesyirikan. Kalau ia lalai daripada hakikat. Ini kita lihat Pak ya. Ketika seorang mungkin melihat apa itu, kalau ibu-ibu sudah sinetron ya, semangat sekali. Coba kalau dia diajak ngaji, kalau dia mencintai apa yang dicintai Allah, pasti dia semangat. Dan dia membenci apa yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qarraha ilaihi al-kufra wa al-fusuqa wa al-isyan. Ini ciri keimanan yang ada dalam hati seseorang, masalah cinta dan benci. Kalau dia semangat mencari harta, kalau dia bergetar ketika disebutkan, diberikan hadiah, mendapatkan gaji yang besar. Tapi ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tambah mengantuk. Ya, saya ngantuk kan ya. Maka jangan-jangan. Ya. Jangan-jangan. Kita ini tidak termasuk daripada yang memiliki kecintaan yang sangat dasar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mempertahankan ya dengan memberikan hartanya, memberikan rumahnya, memberikan dirinya bahkan nyawanya. Tapi orang-orang sekarang menjual keimanan dengan sekardus supermi. Ya. Menjual keimannya dengan beras pokok sembako Allah billah. Maka yang dilihat untuk Allah, persangkaan itu tidak selamanya benar. Ya. Ketika disebutkan anna fidoni abdihi, saya itu sesuai dengan prasangkamu. Kemudian diamalkan itu ini sehatnya. Saya itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kata tadi. Cirinya tidak ada. Bahkan disebutkan ayat-ayat ujian bagaimana seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala syaratnya apa? Disuruh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh enggak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan kubur, ketika disebutkan kematian, ketika disebutkan neraka, dan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling lembut. Sampai Rasul mensabdakan penerus-penerus hatinya, yaitu orang-orang yang ahli di dalam meresapi ayat-ayat Allah, yang dia memiliki hati, hati mereka selembut hati burung. Para ulama mendefinisikan hati burung itu adalah hati yang bertawakal dan hati yang rid, yaitu yang lembut. Yang ketika diingatkan, dia ingat. Ketika dia diberikan wajangan-wajangan nasihat, dia ingat. Dan dia senantiasa bertawakal kepada Allah bagaimana burung. Ya. Ini maksudnya Allah. Ini masalah kecintaan. Nah, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Ini adalah ibadah, yaitu akan didatangkan suatu kaum yang beriman benar, yaitu ketika dia mencintai Allah, Allah pun mencintai kreasinya. Islam dia akan mencintai Allah. Dan kecintaan kepada Allah dan apa-apa yang dicintai Allah, ini yang bisa mendatangkan manisnya iman. Kenapa seorang tidak semangat? Kenapa seorang menganggap remeh masalah ilmu agama? Kenapa seorang tidak semangat dalam ibadah? Di antaranya dia tidak memiliki tiga ciri yang disebutkan oleh Rasul SAW. Disebutkan di sini ada tiga orang yang mau, ya, ketika dia beribadah itu manis, enggak berat, Pak, ya. Seorang beribadah mau wudu saja berat. Tapi ketika dia menjalankan ibadah manis, ya, membaca Al-Qur'an itu manis sampai dia bisa menangis, ya. Berjihad, bersedekah itu, ya, menjadi kebiasaan dan semua kebaikan. Kenapa dia? Salatun mangkula bihi wajada bihi halawatul iman. Ada tiga yang disebut dalam Rasulullah SAW, kalau dia memiliki akan merasakan manisnya iman. Syarat yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi wasyuma. Dia harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada selainnya. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah, dan dia tidak mencintai sesuatu atau seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa yakraha ayya'udza bikufri ba'da idza ana qad Allahu minhu kama yakrahu ay wajanta binar, yaitu ketika seorang ini merasa mendapatkan hidayah Islam, ya, mendapatkan keislaman Islam, ya, kan disebutkan qulu nafsin da'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman tusbiha annar wa dzul jannah faqad faza wa man hayati dunya illa mata'ul ghurur. Setiap orang akan mati, kemudian ketika dia mati, kemudian dia ditimbang, kalau dia dimasukkan ke dalam jannah, ini bukan faqad faza. Inilah kemenangan kita yang benar. Bukan kemenangan kita sekarang ini adalah yang disebutkan kedudukan tinggi, harta yang banyak, atau tambahan kecantikan dan lain sebagainya. Tapi kemenangan yang benar itu adalah ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan jelaskan sangat disindir, wa mal hayati dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Maka ketika dia senang mendapatkan hidayah Islam, sebutkan dalam khutbah-khutbah, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tapi Islam yang benar, Islam yang benar, yaitu yang memahami daripada Islam bil adilah, ma'rifatul Islam bil adilah, yang mengetahui Islam dengan dalil-dalil. Kemudian mahabbah yang kedua, yaitu mahabbah syirik. Kalau pertama mahabbah ibadah, yang kedua mahabbah syirik. Wa hiya Abu Hayyillahi Akhudillahi Awasad, yaitu mencintai selain daripada Allah sama dengan mencintai Allah atau lebih. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, biar kita tidak salah, ya. Ini yang harus dihindari. Mencintai harta, mencintai istri, mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai segalanya, kalau sama dengan Allah, ini syirik. Apalagi lebih, ya, maka ini menjadi syirik. Maka dikatakan syirik mencintai harta, mencintai istri, mencintai anak, mencintai sawah ladang, mencintai binatang ternak, ini adalah masuk dalam mahabbah thauqifiyah. Nanti dijelaskan yang keempat. Tapi ini sesuai catatan kita, bahwasanya yang harus dijauhi yaitu mencintai selain Allah disamakan dengan mencintai Allah sebanding. Banding ini berarti menjadi nizam, tandingan, atau diangkat lebih, ya. Maka dua-duanya masuk dalam kesyirikan. Ini para ulama menafsirkan ayat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum habbillah. Maksudnya bahasanya orang-orang kafir itu mencintai sesembahannya sebagaimana orang-orang mukmin mencintai Allah. Kemudian yang kedua, kecintaan mereka, mereka mencintai Allah sebagaimana yang cintanya kepada sesembahan-sembahannya. Tapi yang paling banyak disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Fathul Majid di sana disebutkan, itu adalah menjadikan sesembahan-sesembahan itu percintaannya sama ya, dengan percintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu mahabbah yang maksiat. Mahabbah maksiat. Pertama ibadah, kedua syirik, ketiga maksiat. Wa huwa hakku bi haram wa bida'i wal ma'asi wa hakku bi ashabi bida'i wa ahwa wal ma'asi illa wa ridhalik in mahabbahil wa khalafatili syar'i. Seperti seseorang mencintai keharaman, tangga dia telah menjalankan haraman. Saya dulu habis 2 botol kiwi, kamu habis berapa? Itu tangga dia. Saya dulu kemarin habis ini menghajar orang-orang ini, ya, di kampung sebelah. Tangga dia dengan kemaksiatan. Ini adalah kecintaannya maksiat. Atau dia, ya, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, dia banggakan melebihi apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Ini loh, amalan. Ya. 3 hari, 7 hari. Ya, 40 hari, 1000 hari. Ini yang bisa mengirim pahala-pahala kita kepada bangga dia. Padahal tidak ada tuntunannya. Karena di sendiri dahulu saya belajar ada kitabnya itu menyebutkan makruh. Dan sekarang dari mana? Ya itu katanya bapak ya. Atau katanya pak yai. Bapak yai dari mana? Ya itu satu ya. Itu kan jawabannya. Pokoknya sudah terlanjur. Lagi yang berubah ya alam-alam. Kapan alam-alam? Ya tak perlu ya. Kalau dia yang jujur bahannya belum tanya, pasti dia jawab tidak ada tuntunan. Makanya harus tanya yang ahli dalam kitab, ya, dengan biaya yang dibiayakan. Nah, ini apa? Kecintaan dalam maksiat. Dan mencintai orang-orang yang ahlul maksiat, atau orang-orang yang ahlul bid'ah, atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, atau yang selain daripada ini, dari kecintaan-kecintaan yang menyelisihi daripada syariat Islam, ya. Ini yang kita maksud Allah. Jadi jelaskan وَذُحِبُنَّ الْمَالَ خُبًا جَمًا. Jelaskan dalam surat Al-Fajr ayat 20. Dan kalian mencintai harta benda kalian dengan kecintaan berlebihan. Maka disebutkan kalla. Jangan begitu, jangan buat demikian. Allah memperingatkan. Ya. Di antaranya yang menghalangi kebenaran itu kecintaan kepada raga, kebiasaan, ya, ini mengalami kebenaran. Lawang raga gue semua, ya, lawang dari benar sudah seperti ini. Ini cinta Allah mengalami kebenaran. Maka yang bila Allah mencintai sesuatu dengan berlebih yang dia tidak pada tempatnya, maka ini disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh. Jangan seperti ini. Kemudian yang terakhir, yaitu mahabbah tauhidiyah. Kamu bi Allah wa ahli wa nafsi wa mali wa ghairi dhalik min mubah. Lagi yang bagi anda pula tauhidiyah. Seperti mencintai anak, mencintai keluarga, diri sendiri, harta, ini adalah maksud tauhidiyah. Ya. Dan selain daripada itu yang dimubahkan yang boleh, tapi terbatas yang tauhidiyah. Maka saya menjelaskan fa'idat taqwa sahqa anta'atillahi fatarawka ba'dal wajibah fahiyya mahabatun maksiatun. Ketika dia berlebih-lebihan di dalam kecintaannya, kemudian memalingkan dari ketaatan kepada Allah dan meninggalkan sebagian dari kewajibannya, maka ini bisa disebutkan mahabah yang maksiat. Jadi seperti seseorang pekerja kan mubah ya, atau ya, apa yang mubah, tidur berlebih-lebihan, kemudian dia melupakan kewajibannya atau melakukan hal yang lainnya ya, seperti makan atau yang lainnya, yang mubah-mubah itu. Kemudian dia melupakan, meninggalkan kewajibannya dan ketaatannya kepada Allah, ini menjadi kecintaan yang maksiat. Wa idza tawad ala hayati wa qalbi wa ahbaha kahubillahi awasan faliyat mahalusir. Atau ketika dia melampaui batas atas kehidupannya dan dalam hatinya atas kecintaan dari semuanya itu, kemudian dia menyamakan kecintaannya dengan kecintaan Allah atau melebihinya, maka ini masuk dalam syirik kecintaan. Ya, pokoknya kalau saya enggak percaya, pokoknya ini saya bisa mati. Ya, jadi akarnya saya enggak percaya. Dia tidak bilang bahwasanya mati itu datang dari Allah, kemudian kerja ini adalah sebagai wasilah untuk saya bisa hidup. Jadi ya, sehingga dia takut, kemudian dia mencintai pekerjaannya dengan kecintaan yang seperti dia mencintai Allah, bahkan lebih. Kewajibannya ditinggalkan semua, dia kerja atau mengerjakan kerjanya lain. Maka ini bisa masuk ke dalam syirik yang mahabbah. Dan tabiat ini jelas-jelas dari Allah SWT sebagai ayat penutup dalam surat Al-Imran ayat 15 dan 14 yang disebutkan Sina limasi khubus syahwat minan isa wal danin wal qanatiril muqandarah minan jahabi wal fidoni wal khayri musawala wal anami wal had dalika madal hayat dunia wallahu illahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pandangan kalian kecintaan kepada wanita, anak-anak, kemudian jenis-jenis daripada emas dan perak, kemudian kuda-kuda pilihan, binatang ternak, sawah, ladang, yang demikian itu adalah perhiasan dunia saja. Dan insya Allah itu adalah tempat kembali. Terus bagaimana? Kok ini perhiasan saja? Unadirukum li khairin min dalikum. Katakan, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu di kalian? Lillazina taqaw inda rabbihim jannatu tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallahi wallahu basyirun bil ibad. Yang lebih baik semua itu apakah? Menjadi hamba-hamba yang berhak. Jadi kalau diberikan harta, diberikan istri, diberikan anak, semuanya itu digunakan dalam ketakwaan. Ya, dan harus sungguh-sungguh. Ketakwaan itu nomor satu. Yang bisa menyelamatkan kita ini adalah ketakwaan. Bahkan yang terbaik daripada manusia itu adalah cara takwanya. Ya yana sila kelak lakum inda dari yang usah wajah nabun sallallahu wa sallallahu wa sallallahu inna akram lakum inda wa sallallahu. Jadi ini sesuatu yang besar, ketakwaan. Ya, nanti kita akan sampai di episode ini itu menerangkan khusus tentang takwa, apa itu takwa, ya, semangat, ya. Dan ketika seorang menjadi seorang yang bertakwa, dia akan diberikan balasan jannah yang mengalir melalui sungai-sungai, bekal di dalamnya, kemudian diberikan istri-istri yang disucikan, diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat daripada hamba-hambanya. Allah taala menjawab dan yang bisa menjauh daripada macam-macam kesyirikan dan memahami daripada pembagian masalah mahabbah. Karena ini yang akan kita alami. Kita detik ini sudah langsung mengalami. Saya ini lagi mahabbah apa? Ya, tinggal dipilih. Ibadah syirik, ya, ibadah syirik, mahabbah syirik, maksiat atau yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Tauhid. Ya. Jadi kita lihat di hati kita itu, sekarang ini kita duduk, kita ini lagi apa? Bisa milih. Ya. Dan ini adalah bekal kita untuk mengalami nanti 24 jam terusnya. Kalau kita bisa mempertahankan mahabbah dalam guliran antara ibadah dan tabiat, ya, selamat kita. Ya. Tapi kalau sampai jatuh kepada kesyirikan dan kemaksiatan, mahabbah di dalam kesyirikan atau maksiat, maka rugilah kita, ya. Itu yang berhubungan Assalamualaikum. Kita akhiri dengan doa untuk majlis yang benar Allah SWT. Salah syarih yang baik. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.